Tersiksa menantikan kamu kekasih pujaan, hingga kini tak kunjung datang. Jangan kamu melihat wujudnya, merasakan cinta yang pernah terjadi. Tuhan, doaku panjatkan agar dia cepat datang dan rindu ini menghilang, ku tersiksa. Tuhan, beri kesempatan. Jangan